kemarin waktu saya ke Tanah Suci, baru kembali dalam minggu inilah lebih kurang, saya berjumpa dengan orang-orang soleh di Saudi. Asal pertemuan saya dengan mereka, selalu mereka menyampaikan kalimat yang unik di telinga saya. Kalau orang Saudi masih ada yang berani mengatakan kalimat ini. Kata mereka, qariban, qariban. Dekat sekali katanya. Lalu saya katakan, mada yakunu qariban? Apanya yang dekat? Bila mengatakan al-jihad, al-jihadu amamuna qariban. Jihad di depan kita sudah sangat dekat. Kata-kata yang menggentarkan jiwa saya, membangkitkan asa saya, dan makin memantapkan keyakinan bahwa memanglah apa yang diceritakan Rasulullah SAW sudah berkumpul tumpang-tumpang tindih kejadiannya seluruhnya. Kemudian berikutnya, hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sebenarnya, jadi yang pertama tentang kerajaan Saudi Arabia sudah saya sampaikan, tentang Taliban sudah saya sampaikan, ada yang harus saya sampaikan, dan ini menjadi tanggung jawab serta kewajiban saya menyampaikannya. Yakni berkaitan dengan pesan yang paling utama daripada Habib Rizik Syihab, Hafizahullah wa akramahullah dari Mekah. Mungkin sampai ke Android bapak-bapak ibu-ibu pertemuan saya dengan beliau ya, di mana beliau meninggalkan pesan-pesan yang menguatkan jiwa dan hati kita. Tapi ada pesan lagi yang harus saya sampaikan langsung dengan lidah saya kepada publik. Namun pesan ini saya pending untuk pertemuan berikutnya, karena saya harus berjumpa dulu dengan salah satu sahabat seperjuangan saya, Ustaz Jal Fatullah Ansari. Saya harus berjumpa dengan beliau. Setelah itu baru amanah ini saya sampaikan dimanapun saya berada. Di seluruh Indonesia saya akan sampaikan terus. Karena ini adalah amanah daripada guru kita, Habib kita, Imam kita, Habib Rizik Syihab. Jadi yang ketiga ini, tolong diingatkan saya di pertemuan berikutnya. Ini harus saya sampaikan. Kemudian yang keempat, hanya sekedar pengumuman, siapa tahu berarti buat sebagian Bapak Ibu. Insya Allah Ta'ala, saya sudah hampir 2 tahun dilamar oleh sebuah biro perjalanan khusus ke Masjidil Aqsa, yang membawa orang-orang Islam yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelebihan rezeki untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa plus ke Syam. Jadi diajak ke Yordania, ke Palestina, dan ke Danau Tiberias di Israel, kemudian ke apa? Bahkan untuk besok ini programnya salat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Salat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Tanggalnya adalah tanggal 6 Agustus berangkatnya, tanggal 16 Agustus pulang. Jadi 10 hari pulang pergi, lanjut ke Mesir, ke Kairo, lanjut ke Sinai. Dan kita langsung berkunjung ke tempat di mana Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang beriman diperintahkan Allah untuk menyelamatkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Bukit Tur Sina. Kita akan pergi ke sana. Biayanya $2,450. Pulang pergi, sudah semuanya di dalam. $2,450. Nah, Bapak Ibu, tiap tahun biro ini memberangkatkan 150 orang. Sekarang seat yang tersisa hanya 50 orang seat saja lagi, dan diminta saya sebagai pembimbing atau pemimpin dalam perjalanan ini. Jadi kita sama-sama melaksanakan masjid salat Idul Adha di Masjidil Aqsa, kemudian menyembelih di Palestina selepas Idul Adha. Mari kalau ada yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, kita menapak tilasi beberapa tempat strategis akhir zaman yang Nabi ceritakan. Mereka sedang mempelajari sekarang ke kebun kurma Baisan, kemudian mata air Zughar. Kalau Danau Tiberias positif, ya. Jadi kemudian baru ke Mesir. Nah, ini empat negara dengan fasilitas seluruhnya diupayakan semaksimal mungkin, fasilitasnya terbaik. Baik, akhir pendaftaran adalah tanggal 30 Juni. Akhir pendaftaran. Kalau ada yang akan merapat bergabung, siapkan paspornya, dan semua biaya dan semua syarat-syaratnya harus sudah lengkap. Akhir pendaftaran adalah 30 Juni. Keberangkatan kita adalah tanggal 6 Agustus, insya Allah Ta'ala. Ini kalau ada yang akan berangkat bersama-sama. Ini kemudian terakhir, saya biasanya setiap tahun selalu ke Tanah Suci bulan Ramadan. Sudah berapa lama, sangat lama saya tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri di Indonesia ya. Sudah sangat lama. Saya sudah tidak pernah lagi merasakan gimana rasanya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi, untuk tahun ini, dengan beberapa pertimbangan khusus, saya Ramadannya di Indonesia. Kemudian, saya membuka, tapi jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja, saya membuka iktikafnya di Masjid An-Nabawi kami. Kalau seandainya ada yang akan ikut, silakan persiapkan, daftarkan dirinya, iktikaf kita di An-Nabawi, pondok pesantren kami, ya, dengan segala kebersahajaan dan kesederhanaan yang ada, bersama dengan kami dan keluarga besar Al-Hufaz, insyaAllah. Tafadhol kalau ada yang ingin merapat. Jadi, seperti yang saya katakan, jangan banyak-banyak. Masjid An-Nabawi itu paling-paling hanya 1/6 dari ini. Gadangnya. Ya. Nah, demikian informasi dari saya. Dan yang terpentingnya adalah tentang pesan Habib Rizik Syihab untuk kita seluruh umat Islam se-Indonesia. Tetapi, sekali lagi saya katakan pertemuan berikutnya, saya tanggal 25-26 Maret ini sudah berangkat lagi ke Tanah Suci. InsyaAllah pulang tanggal 5, pulang tanggal 5 April. Nah, kemudian langsung tabligh akbar di beberapa kota di Jakarta dan Palembang dan lain-lainnya. Kemudian kembali kemari tanggal 8. Tanggal 8 sudah kembali ke Sumatera Barat. Nah, artinya di atas tanggal itu kita sudah bisa kajian kembali. Hari itu bukan Selasanya itu. Insyaallah. Nah, di situ saya akan sampaikan pesan istimewa dari guru kita dan habib kita yang tercinta. Tanggal 9. Ya. Baik, sebelum saya lupa, nanti Ummah Intan tolong diingat bahwa tanggal 9, sebaiknya tanggal 9 saja di sini, sebaiknya. Karena kalau bisa hari Senin tanggal 8 acara di Meninjau. Ini kalau ada Ummah Intan mendengar di sini, tolong ingat tanggal 8, positifkan saja tanggal 8 kita di Meninjau. Jadi kami acara seharian di Meninjau tanggal 8, tanggal 9-nya kita bisa di sini. Insyaallah ya. Dan ingatkan saya pesan penting yang harus saya sampaikan kepada kita semua dari Habibuna Habib Rizik Syihab. Demikianlah malam ini terlebih dahulu saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya tanggal 9 April dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, informasi buat pembangunan, alhamdulillah pembangunan level pertama sudah selesai dan dana yang terkumpul sudah 50%. Alhamdulillah. Dari 3 miliar 229 juta sudah terkumpul 1 miliar 600-an. Alhamdulillah. Hampir 600, antara 1,5 dengan 1 miliar 600. Ini adalah himpunan bersama yang sudah kita kumpulkan. Dan siapa yang ingin melihat pembangunan sampai di mana, tafadhol untuk berkunjung ke An-Nabawi kami. Baik, selalu bersama kita ada kasturi yang sudah kita ruqyah. Tafadhol, semoga bermanfaat bagi semua kita yang ingin mengikuti sunnah dan berinfak di dalamnya. Allahu, Allahu, Allahu.